Fajar pergi tak mau kembali, ikuti langit nun kelabu. Sunyi hati bunga melati, tunduk haru dan sembunyi. Lihatlah lambai jelata datang mencari terang. Lelah sudah satwaku memohon, bijak memimpin bangsa. Bijak pemimpin bangsa.